Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Ibnu Qayyim 107.9 FM Balikpapan, dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini, hari yang ke-17 di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kepada kita untuk kita bisa kembali melanjutkan kajian intensif kita di bulan Ramadan yang disiarkan secara langsung dari studio Ibnu Qayyim Balikpapan, yang mana kita membaca kitab karya Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, yang berjudul Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi keumuman umat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan terakhir kita, kita masih membahas pelajaran yang ketiga yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, yang berkaitan dengan arkanul iman, rukun-rukun iman. Dan poin terakhir yang kita bahas adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, al-imanu bil qadar. Dan telah kita sebutkan serta kita baca penjelasan Asy-Syarih Asy-Syaikh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala, bahwasanya beriman kepada takdir memiliki 4 tingkatan. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala padanya ada 4 tingkatan, yaitu al-ilm, ilmu, kemudian kitabah atau penulisan, masyiah, dan yang terakhir adalah al-khalq atau penciptaan. Sehingga yang tersisa kita baca penjelasan beliau rahimahullahu taala untuk masing-masingnya dari maratibul qadar tersebut. Berkata Syarih hafizahullahu taala, al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, al-imanu bil-ilm, wa anna Allah subhanahu wa ta'ala alima azalan ma kana wa ma sayakun wa ma lam yakun allau kana kaifa yakun. Yang pertama, beriman dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui azalan ma yakun, apa yang telah berlalu, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Demikian pula Allah mengetahui ma sayakun, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, Allah juga mengetahuinya. Wa ma lam yakun allau kana kaifa yakun, demikian pula apa yang tidak terjadi, andaikan itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana akhirnya apabila itu terjadi. Ahata bi kulli syai'in 'ilma wa ahsa kulli syai'in 'adada. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu itu secara terperinci. Maka demikian pula takdir seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang telah terjadi pada hambanya si A, sejak masa kecilnya hingga dia dewasa. Allah Maha mengetahui secara terperinci. Demikian pula apa yang terlewatkan, yang tidak terjadi pada si A. Andaikan itu terjadi pada si A, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana akhirnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang akan dialami oleh si A di masa yang akan datang, apakah dia hidup sampai hari tuanya ataukah tidak. Dan ketika dia hidup sampai hari tuanya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bagaimana kehidupannya nanti di hari tuanya. Sehingga ilmu Allah Subhanahu wa taala ilmu Allah Subhanahu wa taala Maha luas. Baik ilmu dengan apa-apa yang telah terjadi di masa yang telah berlalu. Demikian pula ilmu tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Secara terperinci Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sehingga ini adalah tingkatan yang pertama dari seorang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Yang kedua, al-martabatu tsaniyah. Al-imanu bil kitabah. Beriman dengan kitabah, penulisan. Apa maksudnya? Wa anna Allah Subhanahu wa taala kataba maqadir al-khalaiqi wa af'al al-ibad. Seorang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir makhluk-makhluknya. Demikian pula Allah telah menuliskan perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir." Sesungguhnya hal itu telah tertulis di dalam kitab, dalam Lauhul Mahfuz. Dan sesungguhnya hal tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala amat sangat mudah. Wa qad jaa'a fil hadits 'an nabiyyina 'alaihi shalaatu wassalam annahu qala. Dan telah datang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanatin." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir dari makhluk-makhluknya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi 50 ribu tahun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui takdir hambanya, telah menuliskan takdir hambanya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga apa yang telah yang terjadi ya, pada seorang hamba telah Allah tuliskan jauh sebelumnya. Si A mendapatkan kenikmatan menjadi orang kaya, dikaruniai kesehatan. Ini telah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Si B, Allah takdirkan mengalami kesulitan, mengalami kemiskinan, ditimpa penyakit. Ini juga telah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan semua makhluknya. Wa fil hadits al-akhar qala, dan di dalam hadits yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." فقال له اكتب قال ربي ماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. فقال له, maka Allah memerintahkan kepada pena tersebut, اكتب, tulislah. Kata pena tersebut menjawab, Rabbi wa madha aktub, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi pada hingga hari kiamat. Tulislah segala sesuatu yang terjadi hingga hari kiamat. Ya, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Sehingga hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya segala sesuatu dari takdir ini telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Ya. Sehingga kata syarih hafizahullah, fajaral qalam bi kitabati ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka kalam tersebut, pena tersebut telah menulis segala sesuatu yang terjadi hingga hari kiamat. Sehingga segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang akan dialami oleh makhluk Allah, itu telah dituliskan hingga nanti hari kiamat. Al-martabatu thalithah, tingkatan yang ketiga. Al-masyi'ah, anal umura kullaha bimasyi'atillahi, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Bahwasanya segala sesuatu itu terjadi dengan masyiah Allah, dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Masya Allah kan, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah berkata, kun, jadilah, fayakun, maka akan terjadi. Sehingga apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma tasya'una illa ay yasha' Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian memiliki kehendak kecuali tidaklah kalian memiliki kehendak yang akan terwujud kecuali apabila sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Manusia memiliki kehendak. Manusia memiliki keinginan. Manusia memiliki rencana. Namun itu semua tidak akan terwujud kecuali apabila sesuai dan mencocoki dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun seorang hamba berusaha, namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki terjadinya, terwujudnya apa yang dia usahakan, maka tidak akan terjadi. Dia tidak akan mendapatkan apa yang dia raih. Terkadang seseorang tidak mengharapkan sesuatu, berharap pun tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia untuk memperolehnya, maka dia bisa memperolehnya. Betapa banyak orang yang ingin mendapatkan kekayaan, berusaha. Namun telah Allah tetapkan dia tidak bisa mendapatkan kekayaan tersebut. Maka dia tidak akan kaya. Dan tidak sedikit pula orang yang dia santai, yang dia tidak terlalu bernafsu dengan harta kekayaan. Namun Allah menghendaki dia untuk jadi orang kaya. Maka akan terjadi, dia akan menjadi orang yang kaya. Ya. Sehingga segala sesuatu yang terjadi ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan masyiatullah azza wa jalla. فنؤمن بمشيئته النافذة وقدرته تبارك وتعالى الشاملة وأنه لا يكون في ملك الله إلا ما شاء الله وأراده تبارك وتعالى كونا وقدرا. Sehingga kita beriman dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya dan qudrah Allah Subhanahu wa taala, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu. Bahwasanya tidaklah terjadi sesuatu, tidaklah terjadi di kerajaan Allah Subhanahu wa taala ini melainkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dan menghendakinya. Tidaklah terjadi segala sesuatu di kehidupan ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya. Ini tingkatan yang ketiga. Yang keempat, al-martabatul rabi'ah martabatul khalqi wal ijad. Yang keempat adalah tingkatan al-khalq, penciptaan, dan ijad, mewujudkan. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala khaliqu kulli syai'in. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pencipta segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dan amalan kalian. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pencipta segala sesuatu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Sehingga segala yang terjadi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba dan amalannya juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadihi maratibul imani bil qadar. Maka inilah empat tingkatan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal ijad. Ilmu, kitabah, masyiah, dan ijad atau khalq. Wala yakunul imanu bil qadari illa bil imani biha. Maka tidaklah seseorang beriman kepada takdir kecuali beriman dengan tingkatan-tingkatan tersebut. Kemudian kata syarih hafizahullah ta'ala, wal imanu bil qadari والتصديق به خيره وشره من الله تبارك وتعالى يثمر في العبد حسن إقبال على الله عز وجل وتمام توكل عليه جل في علاه وحسن التجاء إليه وسؤال دائم وتوجه إلى الله بأن يثبت العبد وألا يزيغ قلبه وأن يصلحه وأن يعيذه لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى فله ثمار عظيمة وآثار مباركة. Maka apa hikmah atau faedah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan oleh syarih. Wal imanu bil qadar, maka beriman kepada takdir dan membenarkannya, yang baik ataupun yang buruk, semuanya datang dari Allah. Yuthmiru fil abdi, akan membuahkan pada seorang hamba husna iqbalin ala Allah. Dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Wa tamama tawakkulin alaihi jalla fi'ulah, dan dia benar-benar secara sempurna bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa husnal tija'in ilaihi, dan dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa su'alin da'imin wa tawajjuhin ilallah, dan dia meminta dan terus meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bian yuthabbital 'abda, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkannya dan tidak menjadikan hatinya menyimpang. Wa an yuslihahu, dan semoga Allah memperbaiki keadaannya serta melindunginya. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan seorang hamba benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadikan seorang hamba benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menjadi tugas seorang hamba, dia adalah berusaha. Seorang menginginkan sesuatu, yang menjadi tugasnya adalah berusaha, adapun hasilnya dia kembalikan kepada Allah. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan takdirnya. Demikian pula seorang akan benar-benar bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala sesuatu ini. Yang mengatur makhluk-makhluknya. dan apa yang ada di alam semesta ini, sehingga seorang hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini akan menghasilkan buah yang sangat besar, pengaruh yang sangat besar pada diri seorang hamba. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fa akhadha syai'an fa ja'ala yanqutu bihi al-ard. Dahulu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada sebuah jenazah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri sebuah jenazah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sesuatu dan beliau menggaris-gariskannya di tanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqala ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Tidaklah salah seorang dari kalian melainkan telah ditulis tempat duduknya di neraka dan tempat duduknya di surga. Ya. Maksudnya apa? Salah seorang dari kita, salah seorang dari setiap manusia telah ditulis apakah dia termasuk penghuni surga ataukah penghuni neraka, ini telah ditetapkan takdirnya. Maka para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nad'u al-amal?" Wahai Rasulullah, kalau akhir kita sudah ditulis di surga atau neraka, kenapa kita tidak bersandar pada itu saja? Dan kita gak usah beramal kalau gitu. Gak usah beramal. Maksudnya apa? Mungkin sebagian kita terkadang berpikir, kalau Allah menetapkan seseorang sebagai penghuni neraka, lah kalau gitu ngapain dia capek-capek beramal kalau ujung-ujungnya masuk neraka? Kalau ujung-ujungnya dia masuk neraka, ngapain beramal? Kalau gitu mending kita bermaksiat melakukan dosa. Kenapa? Karena mungkin jatuh atau ujung-ujungnya masuk surga. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah, tetap beramal. Karena masing-masing itu akan dimudahkan sesuai dengan ketetapan penciptaannya, sesuai dengan akhirnya nanti dia. Amman kana min ahli sa'adah fayuyassaru li'amali ahli sa'adah. Wa amma man kana min ahli syaqa' fayuyassaru li'amali ahli syaqa'. Maka seorang yang dia adalah ahli sa'adah, telah ditulis sebagai penghuni surga, maka akan dimudahkan baginya untuk beramal dengan amalan penghuni surga. Adapun seorang yang telah ditulis sebagai ahlus syaqa, orang yang celaka, sebagai penghuni neraka, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya penghuni neraka. Sehingga tetap beramal. Walaupun telah ditakdirkan, tetap beramal. Kenapa? Mudah-mudahan ketika kita beramal saleh, maka itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita sebagai penghuni surga. Nas'alullah dzalik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hal tersebut. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang telah Allah tetapkan sebagai penghuni surga akan dimudahkan beramal dengan amalan kebaikan, akan dimudahkan beramal dengan amalan-amalannya para penghuni surga. Sebaliknya, seseorang yang telah Allah tetapkan sebagai penghuni neraka, telah Allah tulis dan takdirkan sebagai penghuni neraka, maka akan dimudahkan baginya untuk melakukan amalan-amalan dari penghuni neraka. Dimudahkan baginya untuk melakukan dosa-dosa, kemaksiatan demi kemaksiatan dari amalan-amalan penghuni neraka. Sehingga dari sini apa? Pentingnya beramal saleh. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan dan menetapkan takdir kita, tetap kita beramal saleh sebagai bagian dari usaha kita untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca ayat, "Tsumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna." fasanuyassiruhu lil yusra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang gemar bersedekah dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya balasan yang baik, adanya surga, beriman kepadanya, maka kami akan memudahkan dia dan kami benar-benar memberikan kemudahan kepadanya. Ya. Allah akan mudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Apa syaratnya? Fa amma man a'ta. Adapun orang yang senang memberi, gemar bersedekah, wattaqa, dan bertakwa. Apa itu bertakwa? Melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan saleh, ketaatan, dan meninggalkan kemaksiatan. Orang yang gemar memberi dan orang bertakwa, beriman kepada surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia kepadanya. Sehingga ini dari sini pentingnya bagi seorang hamba untuk beramal. Wal 'abdu 'alaihi fi hadzal maqami an yahrisa 'ala ma yanfa'uhu min khairid dunya wal akhirah wa an yas'ina bi rabbih wa an yatawakkala 'alaihi wa an yatlub minhu al madda wal 'auna wat tawfiq wat tasdid. Maka seorang hamba di hadal maqam, di tempat seperti ini, dalam pembahasan seperti ini, hendaknya dia beramal, hendaknya dia bersemangat, hendaknya dia bersemangat kepada sesuatu yang memberikan manfaat kepadanya di dunia dan di akhirat. Ya. Hendaknya seorang beramal, hendaknya seorang bersemangat kepada sesuatu yang memberikan manfaat untuknya di dunia dan di akhirat. Wan yasta'ina bi rabbih, dan agar seseorang meminta pertolongan kepada Rabb-nya. Wan yatawakkala 'alaihi, bertawakal kepada Allah. Wan yatluba minhul madda wal 'auna wat tawfiq wat tasdid, dan hendaknya seorang meminta kepada Allah pertolongannya, ya, bantuannya, serta petunjuk dan kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat kepadamu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Sehingga kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu Allah, tentang kitabatullah, segala sesuatu telah Allah tulis. Tentang masyiatullah, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Tentang khalqullah, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini adalah ciptaan Allah, Allah yang mewujudkannya. Kita beriman kepada itu semuanya. Dan keimanan tersebut akan mendorong seorang hamba berpikir positif. Semakin berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan itu semuanya. Semakin dia berusaha untuk melakukan amalan saleh, bersemangat dilakukan di dalam melakukan perkara-perkara kebaikan, karena dia yakin apabila dimudahkan, ya, Allah memberikan kemudahan untuk melakukan amalan itu semua, berarti ya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk dirinya. Sehingga seorang yang percaya dan beriman kepada takdir Allah, bukan malah dia seorang yang malas. Ya. Buat apa bekerja kalau takdirnya saya miskin? Buat apa saya banting tulang kalau takdirnya penghasilannya kecil? Mending di rumah, gak kerja, sama-sama miskin. Lah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di sana ada asbab. Sebab-sebab adanya faktor-faktor engkau mendapatkan rezeki. Adanya faktor-faktor sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan dirimu ke dalam surga, itulah yang hendaknya ditempuh oleh seorang hamba. Tidak kemudian pasrah, berpangku tangan, tidak berusaha, tidak. Sehingga di akhir tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Bersemangatlah engkau terhadap apa yang memberikan manfaat kepadamu. Wasta'in billah, namun mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Kenapa? Walaupun seorang bersemangat, namun Allah tidak memberikan pertolongannya kepadanya, tidak akan terwujud. Sehingga apabila seorang ingin mewujudkan sesuatu yang dia harapkan, dia cita-citakan, dia inginkan, dia bersemangat dan meminta pertolongan kepada Allah. Sehingga apabila dia memperoleh sesuatu tersebut, dia ingat itu adalah karena pertolongan dari Allah, bukan karena dirinya. Seorang akhirnya dia bisa mendapatkan kekayaan, itu karena pertolongan dari Allah. Seseorang akhirnya mendapatkan jabatan dan kedudukan, itu juga pertolongan dari Allah, pemberian dari Allah. Seorang Allah bukakan kepadanya ilmu, itu juga karunia dan pemberian, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, semangatlah engkau pada apa yang memberikan manfaat kepadamu, dan mintalah tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata syarih hafidhullah ta'ala, al-hasilu anna hadihil usul al-azimata wal-arkan al-matinata allati yaqumu alaiha al-iman wahiyya al-imanu billahi wal-malaikati wal-kutubi wal-rusuli wal-yawmil akhiri wal-imani bil-qadari khairihi wa syarrihi usulun yajibu ala kulli muslimin an yu'na biha inayatan azimatan muqaddimatan aw muqaddamatan ala inayatihi bi ayyi amrin akhar wa yajtahida fi at-tafaqquhi fiha wa ziyadati al-ilmi fiha war-rusukh min khilali mutala'ati al-adillati wa kalami ahli al-ilm min ahli sunnati fi bayaniha wa tawdihiha. Alhasil, kesimpulannya bahwasanya prinsip-prinsip yang agung ini serta rukun-rukun yang kuat ini, ya, yang mana iman itu tegak padanya, yaitu rukun iman yang enam, yaitu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari akhir, serta beriman kepada qadar yang baik ataupun yang buruk. Ini adalah prinsip-prinsip, rukun-rukun yang wajib bagi seorang muslim untuk memiliki perhatian kepadanya dengan perhatian yang sangat besar, mendahulukannya, ya, di atas kepentingan yang lainnya dari perkara-perkaranya. Wan yajtahida fit tafaqquhi fiha, dan hendaknya seorang muslim bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya dan menambah ilmu padanya serta berusaha untuk memperkokoh keimanannya tersebut dari dengan cara menelaah dalil-dalil yang ada. Demikian pula menelaah ucapan mereka, kalam ahlul ilm dari kalangan ahlus sunnah di dalam penjelasannya. Sehingga ini penting, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bagi setiap muslim untuk memiliki perhatian tentang rukun-rukun iman tersebut. Poin-poin yang terkandung di dalamnya dia pelajari, dia baca dalil-dalilnya, ayat-ayatnya, demikian pula penjelasan para ulama yang ada tentangnya. Sehingga dengannya seseorang akan memiliki iman yang kokoh, sebagaimana yang telah berlalu, dia akan memiliki iman yang jazim, yang pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Dan dia juga akan memiliki iman yang rasikh, iman yang kokoh, sehingga dua hal ini akan bisa dia peroleh. Sehingga dengan ini kita selesai, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari pelajaran yang ketiga yang berkaitan dengan rukun-rukun iman. Dan apa yang disebutkan oleh al-muallifu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan pelajaran yang kedua dan pelajaran yang ketiga dari rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman, dalil-dalilnya sebagiannya telah kita baca secara terpisah-pisah dan sebagainya terkumpulkan, mengumpulkan satu rukun dengan rukun yang lainnya. Namun di sana, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, penyebutan rukun Islam dan rukun iman ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sebuah hadis. Di dalam hadis yang panjang yang dikenal oleh para ulama dengan hadis Jibril, yang mana Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud seorang manusia. Kemudian menanyakan beberapa perkara. kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mal Islam?" Bertanya yang pertama kali tentang Islam. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila." Ketika Jibril bertanya tentang apa itu Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan menyebutkan rukun-rukun Islam. Engkau bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji bagi orang yang memiliki kemampuan badannya. Kemudian Jibril bertanya lagi, mal iman? Atadri mal iman? Apakah engkau tahu apa itu iman? Atau akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan menyebutkan rukun-rukun iman yang 6. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Sehingga di sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita pentingnya seorang untuk mempelajari rukun Islam, mempelajari rukun-rukun iman. Kenapa? Karena Jibril alaihi salam yang datang dengan wujud manusia ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang perkara ini, apa itu iman, apa itu Islam. Ini menunjukkan inayah azimah, perhatian yang sangat agung. Yang mana dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya Jibril, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Jibril datang dalam rangka ingin mengajarkan perkara agama kalian. Sehingga ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya seorang mempelajari rukun-rukun Islam, seorang mempelajari rukun-rukun iman, sehingga dia akan memiliki Islam, agama Islam yang kokoh, dan akan memiliki keimanan yang kokoh pula. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di pelajaran yang setelahnya, pelajaran yang 4. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Ad-dars ar-rabi', pelajaran yang 4. Aqsamut tauhid wa aqsamus syirik. Pembagian tauhid dan pembagian syirik. Pembagian tauhid dan pembagian syirik. Kemudian beliau menyebutkan bayanu aqsami tauhid. وهي ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Penjelasan tentang pembagian tauhid, bahwa tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah yang pertama, tauhid uluhiyah yang kedua, dan tauhid asma wassifat ini yang ketiga. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. Adapun tauhid rububiyah, maka seorang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan yang mengatur segala sesuatu, tidak ada sekutu baginya. Ini tauhid rububiyah. Dan nanti akan datang penjelasannya dari syarih hafizahullah ta'ala. Wa ma tauhidul uluhiyyati, adapun tauhid uluhiyah, fahuwal imanu bi anna Allah subhanahu huwal ma'budu bihaqin la syarika lahu fi dhalik. Beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan yang hak untuk disembah dan tidak ada sekutu baginya. Wa huwa ma'na la ilaha illallah, dan inilah makna la ilaha illallah. Fa inna ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah. Karena makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa jami'ul ibadati min salatin wa shaumin wa ghairi dzalika yajibu ikhlasuha lillahi wahdah. Maka seluruh ibadah, seluruh bentuk ibadah dari salat, puasa dan yang selainnya wajib untuk kita mengikhlaskannya karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu sarfu syai'in minha lighairihi, dan tidak boleh untuk memberikan sesuatu pun darinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amma tauhidul asma'i was sifati fa huwa al iman bi kulli ma warada fil qur'anil karim aw al ahaditsish shahihah min asma'illahi wa sifatihi wa itsbatiha وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Adapun yang ketiga, tauhid asma' was sifat, yaitu beriman dengan segala yang datang di dalam Al-Qur'anul Karim atau hadis-hadis yang sahihah, hadis-hadis yang sahih dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, serta menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Ini telah kita singgung ya makna dari masing-masingnya, tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Dan insyaallah akan datang penjelasannya dari syarih hafizahullah taala. Biqau amalan biqaulihi taala, sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha mengatur segala sesuatu, tidak beranak serta diperanakkan. ولم يكن له كفوا أحد, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tandingan baginya seorang pun. وقوله عز وجل وقوله عز وجل, dan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas samii'ul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qad ja'alaha ba'dhu ahli al-'ilm naw'ain, dan sebagian ahli al-'ilm menjadikan pembagian tauhid yang tiga ini menjadi dua bagian. Jadi Syekh bin Baz rahimahullahu taala ya di awal menyebutkan tauhid terbagi menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma' was sifat. Namun beliau juga menyebutkan sebagian ahlul ilm membagi tauhid menjadi dua. Ya. Sebagaimana nanti akan datang dari kalam syarih. Wa adkhala tauhidul asma' was sifat fi tauhidir rububiyah, dan memasukkan tauhid asma wa sifat termasuk dari bagian tauhid rububiyah. Ya. Sehingga apabila kita mendapati ya, pembagian sebagian para ulama yang membagi tauhid menjadi dua, maka kita jangan bingung kenapa, karena yang salah satu jenis yaitu asma wa sifat dimasukkan ke dalam tauhid rububiyah, termasuk bagian dari tauhid rububiyah. Sehingga perbedaannya hanya perbedaan istilah saja. Sehingga kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, wala musyahata fi dhalik. Tidak ada sesuatu yang harus di, apa namanya, la musyahata fi istilah. Tidak ada sesuatu yang harus didiskusikan secara mendalam. Ini cuma perbedaan istilah saja. Cuma perbedaan apa? Istilah saja. Lian al-maksuda wadihun fi killa at-taqsimain. Karena maksudnya itu wadih, jelas di dalam masing-masingnya. Intinya sama. Ya, intinya sama. Namun yang ini membaginya menjadi tiga dan ini membaginya menjadi dua. Dan semuanya maksudnya sama. Semua maksudnya sama. Maka ini, barakallahu fikum, pelajaran yang keempat dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengenai pembagian tauhid dan pembagian syirik. Dan insyaallah akan kita baca penjelasan dari asy-syarih hafizahullah taala di pertemuan berikutnya biidznillah azza wajal. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini di kesempatan siang hari ini. mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.